Bagaimana cara untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang menjalankan 100% hukum Islam yang mendandaskan Quran dan Hadis? Jawabnya, kita sebagai orang awam tak perlu susah dalam bab ni. Ni kerja ni kerja umara dan kerja ulama. Umara wajib melaksanakan Islam dalam negara. Ulama wajib menasihati dan memberi panduan kepada umara. Tetapi bila umara tidak mahu melaksanakan Islam dalam negara, wajib atas ulama bangun untuk menegur umara tersebut. Dan kita sebagai orang awam, berilah nampak kekuatan kepada siapa saja pun yang berjuang supaya Islam kembali menjadi dustur dalam perlembagaan negara. Jadi serahkan kepada ulama-ulama, kita sebagai orang awam sentiasa memberi sumbangan kekuatan wang ringgit dan sebagainya supaya ulama-ulama ini dapat mencapai cita-cita Rasulullah, iaitu semua negara akan melaksanakan Islam suatu masa nanti. Jadi bukan kerja kita untuk fikir, kita hanya memberi sokongan kepada program-program dan apa juga saranan para ulama dan umara yang nak menjuruskan kepada menegakkan Islam di dalam negara.